Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna ikhlasaddin laka wal mutaba'ah li rasulika. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah serta daurah liburan di Masjid Al-Jami', Masjid Jami' Mubarak, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semuanya dan tempat ini untuk kita dan kaum muslimin. Allahumma amin. Materi kita pada hari ini insyaallah kita akan pelajari satu materi yang sangat penting. Saya dan Anda semuanya, mari duduk bersama untuk merenungkan ayat Al-Quran ataupun Al-Hadith tentang suatu tema yang sangat penting, yang bersentuhan dengan permasalahan kita semuanya. Dan dalam keseharian kita, dan hakikatnya sulit terlepas dalam aktivitas 24 jam kita. Materi apakah itu? Yaitu ad-da'wah ilallah, yaitu berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Mungkin muncul pertanyaan, berdakwah mengajak manusia kepada Allah, apakah bukan sebuah materi yang khusus untuk para ustadz saja atau mubaligh, kiai atau yang semisalnya? Bukankah materi itu adalah materi yang hanya terbatas pada podium, mimbar, majelis taklim atau yang semisalnya? Apa urgensinya untuk kami yang hanya para jamaah, yang hanya para penuntut ilmu syar'i atau pendengar kajian sebatas ingin memahami ajaran agama Islam untuk diamalkan sendiri? Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan itu atau pertanyaan yang semisal itu. Maka insyaallah dengan mempelajari tema hari ini, yaitu berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Bahkan pada hari ini, pada tema hari ini dikhususkan lebih khusus, yaitu berdakwah di masyarakat sekitar kita. Dengan mempelajari perkara ini, insya Allah akan jelas bahwasanya sebetulnya masing-masing kita adalah da'i ilallah. Masing-masing kita tertuntut untuk berdakwah, tertuntut untuk mengajak manusia di sekitar kita, dan siapapun juga, untuk beribadah kepada Allah semata, melaksanakan ajaran Allah, al-Islam, memahami dan mengamalkannya. Oleh karena itu, untuk tujuan tersebut akan saya sampaikan dengan mohon taufik kepada Allah. Beberapa poin pembahasan terkait dengan berdakwah di masyarakat sekitar, mengajak manusia kepada Allah. Yang pertama adalah definisi dari dakwah ilallah. Apakah yang dimaksud dengan berdakwah mengajak manusia kepada Allah? Kalau diambil dari makna bahasanya, namanya ad-da'wah. Secara makna bahasa, maka diperuntukkan untuk beberapa makna. Ada panggilan, ada permintaan ataupun doa, dan ada makna yang lainnya. Di antaranya adalah makna mengajak. Makna mengajak. Adapun secara istilah, berdakwah atau ad-da'wah maknanya adalah sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala ketika menjelaskan makna ad-da'wah ilallah. Beliau mengatakan bahwasanya ad-da'wah ilallah itu ad-da'wah ilal iman bihi, yaitu berdakwah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Wa bima ja'at bihi rusuluhu, dan beriman kepada syariat yang dibawa oleh para rasulnya. Bitasdiqihim fima akhbaru bihi, dengan cara membenarkan mereka dalam setiap kabar yang mereka bawa. Wa ta'atihim fima amaru, dan mentaati mereka dalam setiap perintah yang mereka perintahkan. Wadhalika yatadhammanu, dan dakwah dengan makna yang seperti ini mengandung ad-da'wah ila syahadatain, mengajak manusia kepada kalimat tauhid, syahadat yang pertama dan juga syahadat yang kedua. Wa iqamis shalah, dan mengajak manusia untuk menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan mengajak manusia untuk menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhan, dan berpuasa Ramadan. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah wa da'wah ilal iman billah juga demikian mengandung mengajak manusia untuk beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi dan mengajak manusia untuk beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, para rasul Allah serta mengimani mengajak beriman kepada saya ulangi mengajak beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul Allah dan mengajak beriman kepada hari kebangkitan sudah kematian yaitu beriman pada hari akhir dan mengajak beriman kepada takdir baik perkara yang takdirkan itu baik maupun buruk wa da'wah ila ay ya'budal 'abd rabbahu kaannahu yarahu dan berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Rabb-nya seolah-olah dia melihat Rabb-nya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dan juga demikian definisi dakwah ilallah yang disampaikan oleh ulama yang lain. Kita simpulkan bahwa berdakwah itu secara istilah adalah mengajak manusia untuk mempelajari Islam dan mengamalkannya. Itu intinya. Mengajak manusia kepada mempelajari agama Islam yaitu berilmu syar'i dan mengamalkannya atau beramal saleh. Oleh karena itu kalau kita cermati mengajak manusia berdakwah itu artinya mengajak orang untuk mengamalkan surat Al-Asr, mengajak manusia untuk selamat dari kerugian, dari kebinasaan, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Asr. Mengapa demikian? Karena inti dakwah itu mengajak manusia untuk belajari agama Islam dan mengamalkannya, berilmu syar'i dan mengamalkannya. Dan bagian mengamalkan salah satu bentuk mengamalkan ajaran agama Islam adalah berdakwah itu sendiri. Sehingga berilmu syar'i, beramal saleh dan berdakwah dan enggak bisa untuk bisa meraih tiga-tiganya itu kecuali dengan as-sabru, bersabar. Maka ketika seseorang bersifat dengan empat sifat ini, itulah orang-orang yang selamat dari kerugian yang dimaksud dalam surat Al-Asr. Sehingga berdakwah mengajak manusia itu hakikatnya mengajak mereka terhindar dari kebinasaan, kerugian yang dimaksud dalam surat Al-Asr dengan bentuk bagaimana mereka kita ajak untuk berilmu syar'i. Mereka kita ajak untuk mengamalkan ilmu syar'i yang telah mereka fahami. Mereka pun juga kita ajak untuk mendakwahkan. Karena dakwah bagian dari amal saleh, bagian dari mengamalkan ajaran agama Islam. Dan juga demikian, kita fahamkan kepada mereka bahwa tidak mungkin Anda bisa meniti jalan berilmu syar'i, beramal saleh dan berdakwah ila Allah kecuali dengan as-sabru, kecuali dengan bersabar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena demikian inti dari ad-da'wah ila Allah, maka segala aktivitas ajakan agar orang itu berilmu syar'i dan mengamalkan ilmu syar'i tadi itu termasuk bagian dari berdakwah. Segala aktivitas, bukan hanya ucapan ya atau tulisan yang mewakili ucapan, tidak. Segala aktivitas berarti ya ucapan maupun perbuatan yang mengandung inti mengajak manusia untuk berilmu syar'i atau beramal soleh, maka itu hakikatnya apa? Ad-da'wah ilallah. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di, guru dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, ketika memperinci bentuk-bentuk berdakwah ilallah agar kita bisa lebih menjiwai, memahami dan lebih menyadari bahwasanya berdakwah tidak cakupannya sempit hanya di atas mimbar. Ketika beliau memperinci bentuk-bentuk berdakwah ilallah ini, beliau sampaikan berbagai macam bentuk-bentuk dakwah ilallah. Beliau sampaikan bahwasanya berdakwah ilallah bentuknya bisa ta'limul jahilin, yaitu mengajar orang-orang yang tidak memiliki ilmu syar'i tertentu. Tidak memiliki ilmu syar'i, maka kita ajar. Kita ajari supaya mereka memahami ilmu syar'i, memahami syariat Islam. Kemudian juga berdakwah bentuknya adalah bisa dengan menasihati orang-orang yang lalai. Orang-orang yang mau sebetulnya menerima kebenaran tetapi banyak mengikuti syahwat sehingga banyak melakukan kemaksiatan. Kita nasihati. Juga berdakwah bentuknya bisa yaitu menasihati atau menjelaskan kepada orang-orang yang berpaling, kepada orang-orang yang menentang, mungkin punya syubhat, kita jelaskan kebenaran kepada orang yang punya syubhat pada dirinya. Hatinya dipenuhi dengan syubhat, memandang sesuatu itu benar, meyakini sesuatu itu benar padahal salah, sehingga menentang kebenaran. Kita jelaskan, maka itu bagian dakwah. Sehingga berdebat ilmiah dalam rangka menjelaskan kebenaran kepada orang yang salah paham tentang kebenaran, maka itu bagian dakwah. Kemudian di antara bentuk berdakwah adalah mengajak orang untuk beribadah kepada Allah dengan segala macam bentuk peribadatan. Bukan hanya mengajak, tetapi berdakwah juga mendorong. Entah dengan beri kabar gembira berupa pahala bagi orang yang melaksanakan peribadatan, entah dengan kata-kata yang menyemangati dan seterusnya. Kata-kata yang menyemangati yang bentuk yang lainnya maksudnya. Dan juga demikian bisa pula bentuk mendorong itu dengan menampilkan, menjelaskan keindahan, kelezatan melakukan ibadah tersebut. Keindahan sholat kita jelaskan kepada orang yang bermalas-malasan melakukan sholat. Misalnya, ini sambil saya tambahkan contohnya, kita jelaskan bahwasanya dalam sholat ini mengandung lafaz-lafaz yang kalau kita ucapkan dengan penuh penghayatan, penuh keyakinan dan pengharapan, jika mengandung tuntutan untuk berharap kepada Allah, kemudian kita amalkan tuntutannya di luar sholat, maka kita merasa bahwa diri kita tidak bisa terlepas dari membutuhkan aktivitas sholat. Karena di dalam sholat terdapat banyak nilai-nilai, prinsip-prinsip hidup seorang muslim. Sehingga kalau ini difahami dengan baik, para ulama sudah menjelaskan syarah ucapan-ucapan sholat. Kalau setiap sholat kita menghayati penjelasan ulama tersebut saat kita mengucapkan wajburni warfa'ni, menghayati saat kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bukan sekedar artinya saja tapi juga penjelasannya, syarahnya kita pun hayati. Kalau tuntutannya takut kepada Allah dalam lafaz-lafaz sholat tadi, maka kita perbesar rasa takut kepada Allah dan seterusnya. Maka kalau gitu ini kita hiasi penjelasan kita ini, kita tunjukkan bahwasanya sholat itu demikian menggiurkan, maka ini namanya dakwah ilallah. Dan juga demikian namanya berdakwah kepada Allah adalah melarang manusia dari perkara-perkara yang memang dilarang oleh Allah, serta menggambarkan betapa buruknya larangan Allah tersebut jika diterjang, jika dilakukan. Kemudian juga berdakwah, sebagian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala, yaitu berdakwah isinya, bentuknya bisa at-tarhib, yaitu dorongan, kabar gembira, penyemangat, menyampaikan tentang pahala, tentang keridhaan Allah bagi pelaku ibadah tertentu misalnya, dan seterusnya. Dan bentuknya pula adalah mendakwahkan akhlak yang baik kepada manusia, juga menjelaskan bagaimana sabar yang baik ketika seorang menghadapi musibah. Dan seterusnya, juga demikian at-tarhib, yaitu ancaman, menakut-nakuti ketika seseorang tenggelam dalam kemaksiatan, atau memberikan peringatan jangan sampai seseorang yang belum terjerumus dalam kemaksiatan melakukan kemaksiatan tersebut. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian bentuk-bentuk dakwah itu luas. Terkadang dakwah tidak berucap, terkadang berdakwah tidak dengan berucap, tetapi dengan memberi contoh. Memberi contoh bagaimana sholat yang benar, memberi contoh bagaimana bersedekah agar ditiru, memberi contoh bagaimana melakukan suatu ibadah tertentu yang masyarakat di sekitar situ kurang semangat mengamalkan ibadah tersebut. Memberi contoh, lisan dia. Itu pun juga berdakwah. Intinya berdakwah kan mengajak manusia untuk berilmu syar'i atau mengamalkan amal saleh. Untuk berilmu syar'i atau beribadah kepada Allah dengan mengamalkan amal saleh. Maka dakwah kalau maknanya difahami luas seperti itu, maka sulit terlepas dari aktivitas kita 24 jam. Dalam 24 jam kita berpotensi sebagai da'i ilallah, memberi contoh bagaimana tidur yang sesuai dengan sunnah kepada keluarga kita. Jadi niat kita tidur, hendak tidur, adab hendak tidur, niat kita jangan hanya sekedar karena capek, kalau enggak nanti sakit. Tetapi biar bernilai ibadah, bahkan multi ibadah, maka kaidahnya adalah multi niat, multi pahala. Kita niat ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tidur yang sesuai dengan sunnah. Satu. Niat kita, kita memberi contoh kepada adik kita yang tidur satu kamar dengan kita, bagaimana tidur yang sesuai dengan syariat Islam. Dua. Jadi multi niat, multi pahala. Aktivitasnya sama, tetapi karena niatnya bermacam-macam, pahalanya pun juga banyak. Rugi. Energi yang dikeluarkan sama. Tetapi yang satu, si A dapat pahala lebih banyak daripada si B. Apa bedanya? Yang membedakan al-ilm. Yang satu, si A punya ilmu syar'i yang lebih tentang fikih niat. Si B tidak. Bisa jadi sebabnya itu. Ini pun berdakwah kepada adik, berdakwah kepada anggota keluarga, bagaimana bangun tidur sesuai dengan sunnah, bagaimana masuk ke dalam kamar mandi sesuai dengan sunnah, bagaimana naik kendaraan, mengucapkan doa naik kendaraan, keluar dari rumah berdoa. Jadi ini pun juga bentuk dakwah hakikatnya. Hanya saja butuh niat agar kita bisa meraih apa? Pahala yang besar. Pahala dakwah yang besar. Kita, motivasi kita selain mengamalkan sunnah juga ingin mengajak orang untuk mengamalkan sunnah tersebut. Itulah dakwah ilallah. Kemudian poin yang kedua, yaitu keutamaan dakwah ilallah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak keutamaan berdakwah ilallah, tetapi sebagian saja, mungkin hanya dua atau tiga saja saya sampaikan. Ini saja sebetulnya sudah cukup mendorong seseorang secara kuat untuk berdakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Yang pertama, keutamaan dakwah ilallah yang pertama, bahwasanya dakwah ilallah adalah tugas mulia yang diemban oleh para nabi alaihissalatu wassalam, dan jalan para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas para nabi alaihissalatu wassalam ad-da'wah ilallah, dan jalan yang dilalui oleh para pengikut Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa berselawat, adalah apa? Ad-da'wah ilallah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 165. Juga demikian dalilnya adalah surat Yusuf ayat 108. Tidak semua dalil saya bacakan mengingat waktu, dan banyak pembahasan yang apa juga penting untuk kita dapatkan, terutama di akhir-akhir nanti insyaallah, yang langsung bersentuhan dengan inti materi utama berdakwah di masyarakat sekitar. Di dalam surat Yusuf ayat 108 jelas sekali di situ bahwa jalan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah ilallah. Kalau kita mengklaim diri kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdakwahlah. Ini jalan para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga demikian kaum muslimin secara umum dan ulama secara khusus diperintahkan untuk berdakwah ilallah. Yang diperintahkan bukan hanya ulama, bukan hanya ustaz, tetapi juga kaum muslimin secara umum, walaupun perintah kepada ulama, kepada ustaz itu secara khusus. Mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat 104. Sehingga jangan merasa kita tidak tertuntut. Kita yang bukan statusnya para ustadz, para dai yang disebut-sebut di masyarakat sebagai kiai atau yang semisalnya, jangan merasa tidak tertuntut, tidak diperintahkan dalam syariat Islam untuk berdakwah. Dan ingat, berdakwah ilallah adalah salah satu sifat untuk bisa terhindar dari kerugian, kebinasaan yang dimaksud di dalam surat Al-Asr. Kemudian keutamaan kedua dari ad-da'wah ilallah adalah bahwa ad-da'wah, bahwa sebaik-baik ucapan adalah ucapannya da'i ilallah. Sebaik-baik jalan adalah jalannya seorang da'i ilallah. Sebaik-baik keadaan adalah keadaannya ad-da'i ilallah. Sebaik-baik ucapan, jalan, dan keadaan di antara manusia adalah ucapan, jalan, dan keadaan da'i ilallah. Siapa yang memberi status sangat mulia, paling bagus seperti ini? Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam surat Fussilat ayat 33 disebut bahwasanya da'i adalah, disebut bahwasanya tidak ada yang lebih baik ucapan, jalan, dan keadaannya di antara manusia melebihi ad-da'i ilallah. Wa man ahsan qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsan qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada orang yang lebih baik ucapannya, keadaannya, dan jalannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Satu. Wa amila saliha. Dan dirinya sendiri, da'inya sendiri beramal saleh. Berdakwah ila Allah itu menyempurnakan orang lain. Beramal soleh dirinya sendiri, diri da'i beramal soleh itu menyempurnakan diri sendiri. Kalau seorang bersabar dengan dua hal ini, maka apa? Maka dia berarti mengamalkan surat Al-Asr. Karena empat sifat dalam surat Al-Asr, yang dua, illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman dan tidak bisa beriman dengan benar kecuali dengan ilmu syar'i, yaitu sifat pertama adalah berilmu syar'i, beriman. Yang kedua, beramal saleh. Dua sifat yang pertama ini takmilun nafs, yaitu menyempurnakan diri sendiri, diri da'i itu sendiri. Jangan sampai mengajak orang kepada kebaikan, dirinya sendiri tidak mengamalkannya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, dua sifat yang berikutnya, sifat yang ketiga yaitu ad-da'wah, saling berwasiat dalam kebenaran, berdakwah. Ini adalah menyempurnakan orang lain. Adapun sifat keempat ini dibutuhkan di agar bisa bersifat dengan sifat yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu as-sabr, bersabar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah apa keutamaan dari seseorang yang berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, diberi status oleh Allah Ta'ala adalah orang yang sebaik-baik ucapan, orang yang sebaik-baik ucapannya, sebaik-baik jalannya, sebaik-baik keadaannya. Maka kalau kita perhatikan Orang yang kebalikan keadaannya, yaitu orang-orang yang menjadi da'i tapi bukan ilallah, da'i ila jahannam, menjadi da'i yang mengajak manusia ke jahannam, da'i yang mengajak manusia kepada kesesatan, maka ini asyarrun nas, paling buruknya manusia dari sisi ucapan, keadaan dan jalannya. Kemudian faedah atau keutamaan, maksudnya keutamaan berdakwah ilallah. Yang ketiga, yang terakhir, meski keutamaan berdakwah ilallah itu banyak, tapi saya cukupkan tiga ini saja, sudah sebetulnya sangat mencukupi untuk mendorong kita secara kuat, kita terdorong kuat untuk berdakwah ilallah, seberapapun kadar ilmu kita, seberapapun banyaknya dosa kita, tetap kita berpeluang untuk meraih pahala dakwah ilallah. Bahkan kebaikan ad-da'wah ilallah bagi orang yang banyak melakukan kemaksiatan, dari satu sisi ini menjadi peluang untuk peleburan dosanya, menjadi peluang untuk tergerak hatinya untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwa sosok da'i ilallah adalah sosok yang mendapatkan pahala jariyah, pahala yang terus menerus dia dapatkan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithl ujur man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk Allah, maka dia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengikutinya. Teman Anda baru ngaji, belum tahu tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah dengan sempurna, kemudian Anda sudah pernah mendapatkan fikih salat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah terbiasa mengamalkan dalam keseharian Anda. Kemudian tatkala datang waktu salat sunnah qabliyah, Anda salat di samping saudara Anda yang baru mengaji tadi dengan niat menunaikan salat sunnah sekaligus apa? Mendakwahi saudaranya. Begini loh caranya sholat yang sesuai dengan sunnah, maka pahala Anda dua. Padahal energinya sama, tetapi karena kaidahnya multi niat multi pahala, Anda pahalanya ganda. Bukan hanya itu, ketika Anda, ketika saudara Anda tadi merasa bisa mengambil pelajaran dari tata cara sholat yang Anda praktekkan tadi, mungkin dia sudah pernah mendengar sedikit-sedikit sholat tata cara takbiratul ihram itu begini-begini, tapi dia belum tahu prakteknya itu sebetulnya kayak seperti apa tuh. Kemudian dia mantap dengan melihat temannya tadi, melihat Anda tadi, kemudian hal itu, pemandangan itu menyentuh hatinya, dia tertarik untuk mengerjakannya. Semenjak itu, yang tadinya cara takbiratul ihramnya salah, dia contoh Anda dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semenjak itulah jika Anda dalam mendakwahkan tata cara sholat tadi ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak itu Anda mendapatkan pahala setiap takbiratul ihram yang dilakukan oleh teman Anda ini. Masya Allah. Itu yang terkait dengan takbiratul ihram. Bagaimana lagi ketika Anda mendakwahkan sesuatu keyakinan yang diyakini seumur hidup, tidak hanya digunakan ilmu tersebut saat takbiratul ihram saja, tetapi kalau keyakinan ya, tentang tauhid, mengisahkan Allah diyakini seumur hidup, maka berapa pahala Anda? Anda tidur pun masih berpeluang mendapatkan pahala jariah. Karena dia praktekkan, teman Anda tadi praktekkan berupa meyakini keyakinan itu dibawa sampai dia meninggal dunia. Kemudian poin yang ketiga dari ad-da'wah ilallah, lebih khusus lagi terkait dengan materi ini, kita langsung masuk dalam materi ini. Poin ketiga adalah berdakwah kepada masyarakat sekitar. Pada asalnya dakwah itu untuk seluruh manusia. Bahkan untuk jin dan manusia. Kita tertuntut mendakwai seluruh manusia. Namun yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah bahwa di dalam berdakwah terkait dengan mad'u, mad'u adalah audien yang didakwai, orang yang didakwai, itu ada skala prioritas dalam tingkatan mad'u, tingkatan orang yang didakwai. Perlu difahami ini, karena namanya waktu seorang da'i terbatas. Waktu kita semua seorang dai terbatas. Kemampuan kita dalam berdakwah pun juga terbatas. Sementara tuntutannya pada asalnya seluruh manusia tertuntut untuk kita dakwai. Maka gak mungkin kita bisa semuanya aktivitas dakwah kita lakukan. Maka perlu skala prioritas di dalam berdakwah karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri kita tersebut. Jadi sekali lagi, inilah beda orang yang berilmu syar'i dengan orang yang tidak berilmu syar'i, yang asal dakwah dengan bekal modal semangat saja tanpa ilmu syar'i. Skala prioritas dalam berdakwah terkait dengan tingkatan mad'u ini sebetulnya telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bahwa beliau menjelaskan tentang bagaimana mad'u Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama yaitu indarul aqrabin, memperingatkan atau mendakwahi karib kerabat terdekat. Dan yang kedua dalilnya ya, Asy-Syu'ara ayat 214. Dan yang kedua indarul qaum, yaitu memperingatkan kaum beliau sallallahu alaihi wasallam, masyarakat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalilnya surat Al-Hijr ayat 94. Dan tingkatan-tingkatan yang lainnya seperti tingkatan yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dan yang lainnya. Para jamaah rahmani wa rahimakumullah, di sini menarik untuk kita perhatikan dengan perhatian lebih besar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita skala prioritas dalam berdakwah. Dahulukan karib kerabat terdekat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendawai karib kerabat terdekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah kepada keluarga. Ini hakikatnya berdakwah kepada masyarakat yang paling dekat dengan kita, komunitas maksudnya. Masyarakat yang ada di dalam rumah kita. Komunitas terdekat dengan kita. Sebelum tetangga-tetangga kita, masyarakat sekitar di luar rumah kita. Berdakwah yang seperti ini lah yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan mendakwai keluarga terdekat daripada tetangga, masyarakat sekitar yang bukan menjadi kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dakwah seperti inilah yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan dipraktekkan oleh para sahabat, santri-santri beliau radhiyallahu anhu. Sebagai contoh misalnya Aisyah radhiyallahu anha mendakwai putra dari saudara putri beliau. Berarti apa? Keponakan. Urwah ibn Az-Zubair. Juga demikian. Bagaimana At-Tufail ibn Amr radhiyallahu anhu juga mendakwai kaum beliau. Dan juga demikian sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga beliau perhatian kepada mendakwai ibu beliau. Sehingga sampai ibu beliau beriman. Kemudian para jemaah rahimani wa rahimakumullah, berdakwah kepada keluarga termasuk dakwah yang paling utama dan termasuk paling butuh didahulukan. Perlu diingat ini. Berdakwah kepada keluarga termasuk bentuk dakwah yang paling utama dan termasuk paling butuh didahulukan. Karena pada umumnya keluarga, apalagi orang tua, adalah golongan orang di sekitar kita yang paling berjasa kepada diri kita. Lalu kenapa kalau berjasa kepada diri kita? Kaidahnya di dalam syariat Islam adalah jazaul ihsan itu ihsan. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Itu kaidahnya dalam Islam. Semakin besar kebaikan seorang kepada kita, semakin besar kita, semakin besar pula tuntutannya kepada kita untuk membalas kebaikannya. Semakin sedikit orang berbuat baik kepada kita, semakin tidak sebesar yang pertama tuntutannya. Maka masukkah di akal sehat ketika seorang lebih perhatian kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada dirinya, mengurus pengajian, kajian, ataupun mengurus dakwah, program dakwah untuk orang-orang yang gak pernah dia kenal, gak pernah dia berjasa kepada dirinya, gak pernah nyeboki dia, gak pernah menunggu di rumah sakit saat dia opnam, gak pernah membiayai dia. Ini dia urusi dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai pengorbanan waktu untuk mengurusinya. Ini tidak masuk akal. Sedangkan keluarga sendiri yang banyak berjasa kepadanya tidak diurusi dakwahnya, mendakwahi mereka dengan sebaik, tidak diurusi sama sekali bisa jadi, atau diurusi tapi tidak sebaik ketika mengurus dakwah, mendakwahi orang lain. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, simaklah firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa andhir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Saya ulangi, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan beliau untuk mendakwai keluarga beliau yang terdekat. Hubungan kekerabatannya dengan beliau didahulukan yang terdekat. Mengapa? Dalam tafsir ulama menjelaskan, mengisyaratkan sebabnya, karena mereka ini ahak, lebih berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka, baik perbuatan baik terkait dengan masalah duniawi maupun perbuatan baik apalagi terkait dengan masalah diniyah. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya, yang lebih baik jalan keadaannya daripada berdakwah ila Allah? Dengan demikian dakwah adalah salah satu bentuk perbuatan yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk karib kerabat kita yang terdekat. Dan paling terbesarnya adalah orang tua kita. Karena ada dalil khusus terkait dengan berbuat baik kepada, atau birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita beralih kepada beberapa tips mendakwahi masyarakat sekitar, termasuk yang paling lebih kita dahulukan adalah mendakwahi keluarga kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk memahaminya dengan baik dan bisa mengamalkannya, sehingga kita hidup yang mungkin tidak tahu, di antara kita barangkali tinggal 1 tahun umurnya, sebagian kita mungkin tinggal beberapa bulan, atau bahkan mungkin tidak sampai itu. Kita manfaatkan waktu jatah umur kita masing-masing ini, diantaranya untuk amalan yang termasuk termulia, yaitu dakwah ila Allah. Dan kita niatkan membalas kebaikan dari karib kerabat kita, terutama orang tua kita. Dan kita niatkan juga membalas kebaikan masyarakat sekitar, karena tentulah biasanya masyarakat ini ada kebaikan-kebaikannya. Sekian tahun kita bertetangga, maka kita balas dengan kebaikan yang besar, yaitu mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk bisa sukses, untuk bisa benar mendakwahi masyarakat, mendakwahi keluarga dan masyarakat sekitar, itu perlu tips-tips yang telah dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, mengambil dari dalil-dalilnya. banyak tips-tipsnya, di antaranya. Yang pertama, agar kita bisa sukses mendawai keluarga kita, mendawai masyarakat kita, masyarakat sekitar kita, adalah perbesar keikhlasan dan tawakal Anda kepada Allah semata. Ikhlas dan tawakal. Dua kata yang mungkin sebagian orang memandang itu bukan sebab untuk bisa sukses di dalam sebuah aktivitas atau tujuan. Padahal ikhlas dan tawakal ini adalah termasuk sebab terbesar, bukan hanya sebab saja, sebab terbesar, termasuk sebab terbesar untuk diraihnya sebuah cita-cita kebaikan, apapun cita-cita kita itu. Maka ikhlas dan tawakal ini meliputi semua atau terkait dengan semua bentuk cita-cita kita. Terkait dengan merupakan sebab bagi teraihnya semua cita-cita kita. Apapun bentuk cita-cita kita, termasuk cita-cita kita sukses dalam mendakwai keluarga dan masyarakat sekitar. Ini yang paling pertama perlu kita periksa dalam diri kita, yaitu perbesar ikhlas dan tawakal kita hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita yakini bahwa hidayah taufik itu dari Allah semata. Jika Allah menghendaki untuk memberi hidayah kepada orang tua kita, kepada kakak dan adik kita, pasti tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Dan ingat, ketika ulama menjelaskan tentang masalah ikhlas ini, maka mereka menyampaikan keutamaan-keutamaan ikhlas yang ini membuktikan bahwasanya ikhlas tidak sekedar sebab, tetapi bahkan termasuk sebab terbesar. Padahal tempatnya di hati keikhlasan itu, walaupun berpengaruh pada ucapan dan perbuatan zahir, tapi pada asalnya di hati. Tapi walaupun di hati, ini sudah termasuk sebab yang terbesar. Maka ketika seorang dai gagal di dalam mendawai keluarga atau masyarakatnya, yang dicek pertama kali keikhlasannya, tawakalnya. Bisa jadi gagalnya dengan sebab itu, tidak ditolong oleh Allah karena tidak ada sebab yang termasuk terbesar untuk datangnya pertolongan Allah di dalam berdakwah ilallah. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang untuk bisa lurus istiqomah di dalam berdakwah ilallah, bahkan di dalam istiqomah dalam ibadah-ibadah apapun juga, amalan-amalan apapun juga dalam beragama Islam ini, tiga konsep ini jangan dilepaskan. Yang dua, syarat diterimanya amal. Yang satu, yaitu at-tawakkul 'alallahi wahdah. Bagaimana kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, bahwasanya istiqomah itu tidak bisa terwujud kecuali dengan lillah wala amrillah wala amrillah wabillah. Tiga ini gak mungkin kita bisa istiqomah lurus dalam sholat, dalam zakat, dalam apapun juga, dalam berkeyakinan, dalam berakidah, termasuk dalam berdakwah, kecuali dipenuhi tiga ini. Yang pertama ikhlas. Gak mungkin dakwah itu bisa benar tanpa ikhlas. Dan gak mungkin dakwah sebagai sebuah amalan diterima oleh Allah tanpa ikhlas. Karena ini salah satu syarat diterimanya amal. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas. Menaatinya lagi mengesakannya. Jadi kita diperintahkan beribadah kepada Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 ini. Termasuk beribadah kepada Allah adalah dengan berdakwah ilallah. Karena berdakwah ilallah adalah ibadah. Maka haruslah ikhlas. Kita tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Saya ulangi demikian. Yaitu dalam kaitannya kita ini, pembahasan kita adalah berdakwah dengan ikhlas. Dan ikhlas keutamaannya sangat banyak. Semisal ikhlas itu menyebabkan seorang selamat dari disesatkan syaitan. Dalilnya surat Saf ayat 82 sampai 83. Jadi kalau tidak ingin dakwah kita itu disesatkan oleh syaitan, ikhlaslah Anda. Sebagaimana dalam surat Saf ayat 82-83, orang yang ikhlas ini keutamaannya apa? Yaitu selamat dari penyesatan yang dilakukan oleh syaitan. Kemudian ikhlas juga menyebabkan seorang mendapatkan kenikmatan di surga. Seperti dalilnya surat As-Saffat ayat 39 sampai 49. Dan juga demikian ikhlas ini menyebabkan hati seorang dai itu bersih dari hasad dengan sesama dai, bersih dari berkhianat. Bersih dari hasad sebagaimana dalilnya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Majah. Dan juga demikian ikhlas ini jalan untuk bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini sahih. Innama yansurullahu hadhihi al-ummah bi dha'ifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Semata-mata Allah menolong umat ini melalui orang lemah. Saya ulangi, Allah menolong umat ini melalui orang lemah di antara mereka dengan doa mereka, salat mereka dan keikhlasan mereka. Tuh. Makanya jangan menyepelekan khususnya dalam berdakwah orang-orang yang nampaknya harta enggak punya, kepandaian yang menguntungkan dakwah secara langsung gak punya, kemudian juga pikirannya gak cerdas. Jangan meremehkan orang-orang yang seperti ini. Ingat hadis ini, hadis yang sahih ini. Umat ini ditolong oleh Allah, salah satu sebabnya adalah dengan keikhlasan mereka itu. Sertakan mereka dalam berdakwah sebisa mereka. Bisa jadi kita berupaya dengan upaya yang berbagai macam usaha untuk dakwah itu sukses, sebuah pengajian itu sukses, tetapi Allah tunjukkan kekuasaan tidak sukses kecuali jika didoakan oleh orang-orang lemah tadi. Sebagaimana dalam hadis ini bahwa Allah menolong umat ini melalui orang lemah di antara mereka dengan doa mereka, salat dengan salat mereka dan dengan keikhlasan mereka. Ada masalah besar dalam dakwah dimusuhi oleh masyarakat sekitar, jangan dilupakan memperhatikan dan membantu orang-orang lemah, merangkul mereka untuk ikut serta dalam barisan dakwah. Walaupun secara materi, secara kedudukan mereka lemah, secara fisik bahkan mereka lemah. Tapi siapa tahu orang ini orang yang paling ikhlas di antara kita. Orang ini orang yang paling mustajab doanya. Itu pengaruh ikhlas, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas itu, apa sih ikhlas itu? Banyak definisi ulama ikhlas. Tapi intinya bahwa ikhlas itu yang dicari adalah Allah, ridha Allah, surga Allah. Kalau motivasinya seorang berdakwah ingin melaksanakan perintah Allah, seorang takut membiarkan kemungkaran nanti dimurkai oleh Allah, padahal dia bisa mendakwainya, maka dia pun terdorong mendakwainya. Itu ikhlas namanya, karena takut murka Allah. Ikhlas itu ingin dapat ridha Allah, ingin dapat surga Allah, ingin dapat pahala Allah. Motivasinya melaksanakan perintah Allah, motivasinya takut dimurkai oleh Allah, takut disiksa oleh Allah. Itu semua ikhlas, karena tujuannya Allah. Kalau dalam berdakwah kita seperti itu namanya ikhlas. Yang dicari hanya Allah saja. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa yang kedua seseorang itu bisa istiqamah dalam berdakwah ila Allah adalah at-tawakkul 'ala Allah wahdah. Yaitu bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala saja. Bertawakal ini diperintahkan oleh Allah di dalam surat Hud ayat 123. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka beribadahlah Anda kepadanya, yaitu kepada Allah, dan bertawakallah hanya kepadanya. Digandengkan dua hal ini, ibadah dan tawakal. Ibadah adalah tujuan hidup kita, tujuan yang paling mulia dalam firman Allah yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku saja. Berarti fa'budhu pada kalimat ini itu mengandung perintah untuk meraih tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah saja. Dan petikan yang selanjutnya, wa tawakkal 'alaihi, dalam surat Hud ini, dan bertawakallah hanya kepadanya, itu adalah wasilah yang termulia untuk meraih tujuan yang termulia tadi, yaitu beribadah. Artinya gak mungkin seseorang bisa beribadah, beramal soleh, termasuk ibadah, bentuk ibadah adalah berdakwah ila Allah, gak mungkin kalau tanpa ditolong oleh Allah. Dan untuk mendapatkan pertolongan Allah, diantara sebab terbesar adalah apa? Bertawakal kepada Allah saja. Enggak mungkin seorang itu kalau tidak ditolong oleh Allah bisa berhasil dakwahnya. Enggak mungkin seorang itu bisa sholat, beribadah zakat, menunaikan zakat termasuk beribadah, berdakwah ila Allah kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka bertawakallah hanya kepada Allah. Jangan bersandar dalam dakwah kita, pengalaman dakwah kita yang panjang. Jangan bersandar kepada pengalaman kita. Jam terbang kita, ceramah, jangan bersandar kepada tumpukan kitab kita atau pengalaman kita ngaji sana ngaji sini atau pengalaman kita jadi pengurus daurah. Pasti daurah yang akan kita selenggarakan besok ini lancar. Jangan bertawakal kepada pengalaman Anda. Tawakallah kepada Allah semata untuk bisa sukses dakwah tersebut, diridhoi oleh Allah. Terpenuhi dua syarat diterimanya amal, al-ikhlas dan al-mutabah. Sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan ini, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Tetapi jangan lupa kelanjutan dari hadis ini, wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan salah satu yang bermanfaat tanpa ada keraguan, yaitu ad-da'wah ila Allah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan dengan wasilah untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu apa? Wasta'in billah. dan mohonlah pertolongan kepada Allah semata. Dan ulama telah mengingatkan tawakal kepada Allah termasuk sebab terbesar. Dan yang perlu saya ingatkan bahwasanya tawakal tempatnya bukan di akhir dari sebuah usaha. Ketika sudah ini mentok, tawakal sudah. Tawakal dengan definisi yang dijelaskan oleh ulama, bersandarnya hati kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dan dalam menghindari mudharat, diiringi dengan mengambil sebab yang diizinkan dalam syariat Islam ini, maka definisi tawakal yang seperti itu menunjukkan tawakal itu sebab yang layak diambil di awal, di tengah, di akhir, di semua aktivitas kita, sebelum dan sesudah dari sebuah aktivitas. Karena seseorang kalau orientasinya adalah ingin hidupnya bernilai ibadah terus, maka tentu sebelum melakukan satu ibadah ada ibadah muqaddimah, misalnya berdoa atau misalnya musyawarah untuk program dakwah yang akan dilakukan besok, maka itu pun perlu tawakal. Sampai pun belum melakukan apa-apa fisik zahir pun butuh tawakal, yaitu ketika hati bisa mantap, untuk bisa mantap memilih aktivitas itu, untuk bisa berniat, bertekad kuat melakukan aktivitas itu kan butuh pertolongan dari Allah. Betapa banyak kita barangkali mengalami, sudah berniat, ternyata begitu datang saatnya beralih niat kita, gak jadi melakukan satu amal tersebut, amal perbaikan tersebut. Untuk bisa tetap berniat, bahkan untuk muncul niat, itu butuh pertolongan dari Allah. Sehingga tawakal itu di awal, sebelum, sedang, dan sesudah dari amal pun juga bertawakal. Karena sudah amalan kita juga ada ibadah mengharap pada Allah, berdoa juga agar diterima amal kita, dan berusaha untuk menyembunyikan amal kita, itu pun kita butuh sandarkan hati kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jangan sandarkan kepada kehebatan kita dalam berdakwah. Sehingga buah tawakal ini seorang diantaranya tidak ujub, tidak membangga-banggakan amalan dakwahnya, prestasi dakwahnya. Tidak menyombongkan prestasi dakwahnya. Di antara bentuk tawakal yang baik adalah banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Orang kalau sedikit-sedikit berdoa, itu menunjukkan tawakalnya baik. Karena dia merasa tidak bisa terlepas dari pertolongan Allah, sehingga dia berusaha senantiasa ada kesempatan untuk berdoa, dia berdoa kepada Allah. Sampai pun masalah-masalah yang orang pandang itu masalah yang sederhana, dia pun memohon kepada Allah. Para jamaah rahmani wa rahmakumullah, bisa jadi keluarga kita yang selama ini sulit kita dakwai, masalah problematika dakwah tersebut yang sudah tahunan kita alami tersebut, kita hadapi tersebut, bisa kelar masalahnya dengan sekalimat dua kalimat dalam doa yang tulus kita ucapkan di waktu-waktu mustajab dengan memenuhi adab-adab dalam berdoa. Kalau Allah mengindaki kun fayakun. Bisa jadi sebab doa, salah satu sebab yang terbesar ini, yaitu berupa berdoa kepada Allah semata, inilah yang belum kita ambil dengan sungguh-sungguh, sehingga dakwah kita gak berhasil. Sebelum istirahat, sesi ini saya tutup dengan kisah seorang dai yang banyak mengislamkan orang, ribuan. Ketika ditanya, apa rahasianya? Kok dakwahnya bisa diterima seperti itu? Rahasianya adalah dia mendoakan orang yang didakwahi tadi. Masya Allah. Bisa jadi dakwah Anda itu berhasilnya bukan karena retorika Anda yang bagus menjelaskan dalil, hujah Anda yang kuat dalam berdalil. Bisa jadi dakwah Anda itu sukses karena keikhlasan Anda dalam berdoa di sepertiga malam terakhir ketika ingin menasihati seorang, berdoa dulu. Itu menunjukkan keikhlasan Anda. Karena kalau tujuannya ingin dipuji orang tersebut, ngapain dadak bangun malam hari waktu enak-enaknya tidur, kemudian mengangkat tangan kedua tangannya mendoakan orang yang akan dakwahi, dinasihati tadi. Kalau bukan karena keikhlasan, biasanya demikian. Karena keikhlasan. Apalagi dia menghibah, mohon kepada Allah, ya Allah, saya hendak menasihati nanti pagi atau nanti siang Fulan bin Fulan. Ya Allah, mudahkanlah nasihat saya ini diterima olehnya. Jadikanlah saya yang menasihati ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menasihatinya. Jangan disepelekan doa. Betapa banyak para dai yang dimudahkan oleh Allah untuk diterima dakwahnya bukan karena titel, bukan karena kehebatan berhujjah, bukan karena kedudukannya yang tinggi, status sosialnya di tengah masyarakat, bukan karena kekayaannya, tetapi karena keikhlasannya dalam berdoa, ketulusannya dalam berdoa kepada Allah semata. Apalagi doa itu disembunyikan olehnya, tidak diberitahukan, dalam rangka mengambil keutamaan doa tanpa sepengetahuan orang, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain yang didoakan. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang saya bisa sampaikan pada sesi yang pertama ini. Masih banyak apa tips-tips, semoga cukup waktunya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواتي وأخوان بالله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan beberapa tips berdakwah kepada keluarga dan masyarakat sekitar kita. Semoga Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu tersebut dalam berdakwah. Allahumma amin. Terakhir kita sampai pada tips yang kedua dan ketiga, yaitu atau tips yang kedua yaitu bertawakal. Dan bagian bertawakal adalah salah satu bagian bertawakal adalah salah satu bentuk bertawakal adalah berdoa. Mungkin ada yang belum begitu jelas bagaimana bentuk bertawakal. Ulama menjelaskan di antara bentuk seorang itu bertawakal adalah ketika melakukan suatu ibadah dia merasa bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan ibadah itu dengan benar kecuali jika Allah tolong. Benar-benar dia mengakui kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat melakukan ibadah tersebut, bahkan saat akan melakukan ibadah tersebut. Jadi kalau ibadahnya itu berupa dakwah ilallah, ketika kita maju menasihati seorang atau ketika kita akan berceramah atau sedang berceramah atau ketika kita yaitu melakukan koordinasi dalam kepanitiaan sebuah daurah atau sebuah pengajian, maka hadirkan perasaan bahwasanya kita tidak mampu. Akui kelemahan Anda di hadapan Allah, bahwasanya sebetulnya saya tidak mampu melakukan hal ini, kalaulah tidak Engkau tolong ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Tidak ada kekuatan sedikit pun kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Hadirkan itu dalam hati kita saat kita beribadah, saat kita berdakwah ila Allah. Itu salah satu sebab terbesar. Seperti itu saja, dalam hati saja kita lakukan, kita hadirkan keyakinan seperti itu, perasaan seperti itu, itu sudah berarti kita mengambil sebab yang termasuk terbesar untuk suksesnya dakwah. Tetapi sebaliknya, jika yang muncul ketika kita berdakwah adalah kesombongan demi kesombongan, entah itu arogansi keilmiahan, kepandaian, ilmu, entah itu arogansi kehebatan tim panitia, entah itu arogansi komunitas, atau arogansi pengalaman, atau yang lainnya, itu justru menjadi penghalang suksesnya kita dalam berdakwah ilallah. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tips yang berikutnya, yang ketiga, setelah ikhlas, tawakal dan doa, yang kedua, yang ketiga adalah al-mutabah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga hal ini, al-ikhlasu, at-tawakkulu 'alallahi wahdah, kemudian apa, yaitu 'ala amrillah, sesuai dengan perintah Allah, atau al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara ini, sebab pertama, kedua, ketiga ini lillah, nama lain dari al-ikhlas, atau istilah lain dari al-ikhlas maksudnya. Kemudian billah, dengan pertolongan Allah, istilah lain bertawakal kepada Allah semata. Kemudian yang ketiga, yaitu ala amrillah. Ini tiga hal yang istiqomah seseorang tidak bisa terwujud kecuali dengannya. Maka dalam Islam tidak cukup niat yang baik saja. Saya ingin nasihati dia, saya ingin mengingkari kemungkaran dia, saya ingin negur dia karena dia telah menyimpang, saya ingin mendakwai dia, saya ingin ceramai dia, saya ingin dan seterusnya. Itu niat yang baik. Kalau memang mencari ridha Allah, berarti kan ikhlas itu gak cukup. Dalam Islam ikhlas saja gak cukup. Baru satu saja dari dua syarat diterimanya amal. Baru satu. Butuh syarat yang kedua, yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Caranya harus benar. Niat benar saja enggak cukup, tapi cara berdakwahnya harus benar. Jika ingin diterima sebagai amal saleh, ibadah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, maka tetaplah kamu dalam melaksanakan agamamu sebagaimana diperintahkan kepadamu. Perintah untuk istiqomah, lurus di atas as-sirat al-mustaqim, termasuk dalam berdakwah, lurus di atas as-sirat al-mustaqim, itu kama umirta di dalam ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah, istiqomahnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tata cara berdakwah perlu, bahkan harus, sesuai dengan perintah Allah. Enggak asal semangat, enggak asal niat baik. Semangatmu baik. Niatmu baik mengingkari kemungkaran, tapi caramu gak benar. Ingat, kemungkaran itu setidaknya ada dua. yaitu kemungkaran yang kita lihat orang melakukannya, kemungkaran yang dilakukan oleh seorang yang hendak kita ingkari, satu itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi kemungkaran itu bukan kemungkaran jenis yang pertama tadi, tapi jenis cara mengingkarinya mungkar, cara mendakwainya mungkar, cara menasihatinya mungkar, cara menegurnya mungkar. Bisakah berdakwah itu terjatuh ke dalam kemungkaran? Bisa. Nanti insya Allah pada tips-tips yang diantara tips yang selanjutnya. Maka bukan hal yang mustahil ketika si A melakukan kemungkaran, kemudian ditegur oleh dai si B, dinasihati, tetapi cara menasihatinya, cara menegurnya pun juga mungkar. Maka bukan hal mustahil ketika si B dinasihati, si A yang melakukan kemungkaran dinasihati oleh si B, sementara menasihatinya dengan cara yang mungkar, maka bukan mustahil ketika si B mendengar nasihat, si A mendengar nasihat si B, lalu setelah itu begitu selesai sudah sekarang gantian kamu tak nasihati, karena caramu menasihati saya mungkar. Kita sama-sama terjatuh dalam kemungkaran. Tidak ada seorang pun di antara kita yang terlahir untuk menasihati terus, kebal nasihat, tidak. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tips berikutnya itu adalah dalam rangka untuk mengamalkan prinsip yang ketiga tadi, yaitu ala amrillah alias al-mutabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya ibadah berdakwah ila Allah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan sukses? Hanya saja perlu saya ingatkan bahwasanya sukses dalam berdakwah itu tidak semata-mata dilihat dari banyaknya orang yang menerima dakwah. Bisa jadi tidak ada satupun orang yang menerima dakwah kita, tapi kita dikatakan sukses menurut penilaian Allah. Kapan itu? Ketika ikhlas dan caranya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita sudah memenuhi dua syarat diterimanya amal itu jaminan sukses. Walaupun gak ada yang menyambut dakwah Anda. Karena urusan menyambut atau tidak, itu urusan Allah memberi hidayah taufik kepada yang didakwah itu atau tidak. Yang terpenting Anda sendiri sebagai dai, apakah ikhlas dan apakah ada al-mutabah pada diri Anda? Kalau iya, Anda sudah sukses berdakwah. Anda sudah sukses berdakwah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara tips untuk bisa sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah adalah hikmah di dalam berdakwah. Hikmah di dalam berdakwah. Dan hikmah di dalam berdakwah adalah unsur terbesar. Saya ulangi, termasuk unsur terbesar, yaitu salah satu unsur terbesar yang mempengaruhi kesuksesan seorang dalam berdakwah. Hikmah, atau lebih kita mungkin sebagian kita mengistilahkan dengan bijaksana. Bijaksana di dalam berdakwah, hikmah dalam berdakwah, ini adalah salah satu unsur terbesar, salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kesuksesan dalam berdakwah. Bahkan di dalam Al-Quran, hikmah, bersikap hikmah dan aktivitas berdakwah, dua hal ini adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Al-Quran, bijak atau hikmah dan dakwah itu sendiri adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya harus selalu beriringan. Namanya dakwah dan hikmah itu harus selalu beriringan. Inilah yang hakikatnya ditunjukkan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwailah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Bi di sini bil hikmah, dengan di sini atau huruf ba di sini, ulama menjelaskan bahwasanya itu mengandung unsur musahabah, pengiringan. Bahwa dakwah itu selalu butuh hikmah, selalu harus diiringi dengan hikmah. Gak bisa dakwah yang benar itu terlepas dari hikmah sesaat pun, karena adanya ba, huruf ba pada bil hikmah tadi yang menunjukkan makna musahabah, mengiringi. Kapanpun, dimanapun kita berdakwah harus diiringi dengan hikmah. Cuman hikmah dengan pemahaman yang luas. Apakah hikmah itu? Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan tujuan yang terpuji. Saya ulangi. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai dengan tujuan yang terpuji. Sesuai dengan tujuan yang terpuji. Bedanya dengan adil, kalau adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, berhenti sampai situ. Kata ulama, hikmah itu adil dan plus. Maka hikmah yang mengandung adil dan plus tadi adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan tujuan yang terpuji. Maksudnya begini, seorang dai dalam berdakwah itu butuh hikmah, artinya butuh tepat keyakinannya. Jadi hatinya lurus, tepat dalam berucap, ucapannya lurus, tepat dalam berbuat ketika berdakwah itu, perbuatannya lurus. Semuanya tadi, kalau tepat dalam berkeyakinan, tepat dalam berucap, tepat dalam berbuat, itu kan tepat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Padahal definisi hikmah tadi kan masih ada tambahannya. Sesuai dengan tujuan yang mulia, sesuai dengan tujuan yang terpuji. Maka namanya hikmah dalam berdakwah, seorang dai dalam berdakwah itu tepat keyakinannya, tepat ucapannya, tepat perbuatannya, yang semuanya tadi didasari pertimbangan yang tepat sehingga sesuai dengan tujuan yang terpuji. Jadi ada pertimbangan yang tepat sehingga teraih itu tujuan yang terpuji. Bagaimana bentuknya? Lebih detail lagi, agar seorang dai itu bijak dalam berucap dan berbuat ketika berdakwah, maka perlu mempertimbangkan kondisi mad'u, kondisi orang yang didakwai dengan tepat. Pertimbangannya tidak boleh meleset, tepat. Baik terkait dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman orang yang didakwai, tingkat ketaatan, termasuk banyak melakukan maksiat atau tidak, tingkat kondisi, yaitu kondisi psikologisnya, karakternya, kecocokan waktunya, tepat waktu, tepat materi yang dibutuhkannya, serta tepat tata cara mendakwainya, tepat pendekatannya. Karena sebagian orang tidak bisa disamakan dengan sebagian yang lain, karena latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, kemudian kondisi yang berbeda-beda, watak yang berbeda-beda, karakter, dan seterusnya. Jadi hikmah itu mempertimbangkan suatu perkara sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Baik ditinjau dari sisi tingkatan-tingkatan yang terkait dengan maslah dan mudarat. Ada di sana darurat, daruriyat, kemudian hajah, kemudian takmiliyah, atau dalam bahasa kita primer, sekunder, tersier. Walaupun pendefinisian dalam usul fikih tentang masalah tiga perkara ini, tiga kebutuhan ini, itu tidak sama dengan definisi kita dalam memahami primer, tersier, sekunder. Tapi mungkin itu bahasa yang paling dekat untuk bisa mewakili dzaruriyat, hajah, sama takmiliyah. Atau setidaknya primer diganti dengan darurat dalam bahasa kita. Karena ada patokannya, kapan sesuatu perkara dikatakan darurat, kapan satu perkara dikatakan hajah, keperluan yang sekunder saja, sesuatu yang sekunder saja, dan kapan satu perkara dikatakan tersier. Kalau ancamannya jiwa misalnya, maka itu darurat. Tapi kalau ancamannya bukan jiwa, bukan lima unsur kehidupan yang terkait dengan masalah darurat, ancamannya hanya sekedar kalau gak terpenuhi perkara itu atau kebutuhan itu jadi masyakkah, jadi berat, maka itu hajah, sekunder. Tapi kalau gak darurat, kalau gak sampai mati, gak berat, apalagi sampai mati enggak, dia hanya aksesoris pelengkap saja, maka itu tersier. Kalau gak terpenuhi, gak sampai berat hidupnya, maka itu apa? Tersier. Maka seorang dai memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Maslahatnya apa kalau saya mendakwai masyarakat, kelompok masyarakat ini? Mudorotnya apa? Terkait dengan tinjauan masalah dan mudorot perlu dipertimbangkan. Ini yang saya sedang mau sampaikan, ini termasuk yang dururiyat atau hajiyat atau takmiliyat. Kalau enggak disampaikan, ditunda dulu, kemudian ada yang lebih penting lagi, itu pertimbangan-pertimbangannya. Termasuk juga mempertimbangkan apa? Segala sesuatu, ucapan, tingkatan ucapan dan perbuatan ditinjau dari sisi kemaksiatan atau bukannya. Yang sedang mau diingkari itu syirik besar, atau di bawahnya yaitu syirik kecil, atau di bawahnya yaitu bid'ah, atau di bawahnya yaitu dosa besar, atau di bawahnya yaitu dosa kecil, atau bukan maksiat cuman makruh saja. Masing-masing butuh pertimbangan yang tepat untuk mendiagnosa satu masalah dakwah dan untuk memberi terapi, untuk menerapi dengan sikap yang tepat, cara dakwah yang tepat, pendekatan yang tepat. Pertimbangan-pertimbangan itu perlu. Gak sama orang yang salah syirik akbar dengan orang yang salah hanya dosa kecil. Gak sama perlakuannya, gak sama pendekatannya, gak sama cara mendawainya. Inilah hikmah, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan tujuan yang terpuji. Maka butuh pertimbangan yang tepat untuk bisa meraih tujuan yang terpuji tadi. Juga demikian, kalau kita hendak mendorong seorang untuk melakukan suatu ketaatan, mendorong keluarga untuk melakukan suatu ketaatan, maka kita pertimbangkan tingkatan-tingkatan ketaatan. Karena ketaatan itu bertingkat-tingkat. Ada yang rukun-rukun, di bawahnya ada yang wajib-wajib, ada yang kemudian, yang wajib pun ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah-sunnah, yang sunnah pun ada yang mu'akkadah dan ada yang ghairu mu'akkadah. Maka berbeda-beda ini. Jangan sampai kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, yang rukun-rukun saja masih banyak yang belum dilakukan. Kemudian kita sibukkan mereka setiap dapat ilmu pengajian, padahal itu tingkatannya sunnah ghairu mu'akkadah. Barusan dia keluar dari majelis taklim dapat ilmu amalan sunnah ghairu mu'akkadah. Sementara saudara-saudaranya yang rukun saja masih banyak belum dilakukan, yang wajib saja masih banyak belum dilakukan. Setiap dapat langsung sampaikan tanpa memperhatikan kondisi mad'u, kondisi keluarga kita. Bagaimana tingkatan ketaatan keluarga kita? Tidak. Keluarga itu manusia, bukan kayak komputer bisa dimasukkan file-file dalam waktu sekejap, berbagai macam file masuk di dalamnya, sekali pencet semua keluar. Bukan demikian, punya perasaan, punya keterbatasan, punya kemampuan untuk menyerap, untuk menerima, untuk berpikir, untuk merubah kelakuannya yang sudah mengakar puluhan tahun. Enggak bisa. Perlu pertimbangan yang seperti ini. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu contoh praktek memperhatikan skala prioritas dalam dakwah, yaitu tingkatan-tingkatan kebutuhan daruriyah dan seterusnya, tingkatan-tingkatan kemaksiatan, tingkatan-tingkatan ketaatan, dan kondisi dari apa mata'u. Itu contohnya misalnya, misal Anda berdakwah di daerah yang di situ menjamur kesyirikan, tetapi juga ada kebid'ah yang gak sampai syirik. Ada dua ini di masyarakat yang Anda hadapi. Maka jika masyarakat itu belum siap untuk diingkari dua-duanya, maka dahulukan mengingkari apa? Syirik, sebelum mengingkari bid'ah. Kalau gak bisa, belum siap kondisinya untuk diingkari bid'ah tersebut. Jadi misal tersebar praktek perdukunan syirik, tapi dalam satu waktu juga adat setempat ada kebid'ahan yang gak sampai tingkatan kesyirikan perdukunan, ya dahulukan mendakwai, menjelaskan masyarakat tentang tauhid untuk mengingkari apa kesyirikan perdukunan. Tunda dulu mengajarkan sunnah agar mereka tidak melakukan bid'ah sampai pada waktu yang tepat jika memang tidak bisa diingkari dua-duanya. Juga demikian misalnya tersebar kekufuran di sebuah masyarakat dan maksiat, kan ulama mengklasifikasikan tertingginya syirik besar, kemudian di bawahnya syirik kecil, di bawahnya bid'ah, di bawahnya dosa besar, di bawahnya dosa kecil. Kalau dikatakan maksiat istilah ulama itu maksudnya dosa besar dan dosa kecil. Yang di bawah apa berarti bid'ah. Nah, ini di sebuah masyarakat yang dihadapi ada kekufuran dan ada kemaksiatan. Sama-sama ada ini fenomenanya sebuah masyarakat. Dan belum siap diingkari dua-duanya. Maka misalnya kekufurannya bentuknya sihir misalnya. Suka apa mensihir dengan sihir tenung, sihir santet dan yang lainnya. Misalnya. Sementara ada kemaksiatan-kemaksiatan yang tingkatannya bid'ah aja enggak. Gitu. Apalagi syirik. Nah, maka dahulukan mengingkari sihir tadi sebelum mengingkari kebiasaan bermusik, fenomena cukur jenggot, isbal. Tunda dulu itu sampai waktu yang tepat. Khawanibillah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena jika seorang diingkari syiriknya, kemudian dia menerima dan bertauhid, lalu taruhlah kemudian meninggal dunia, dia pasti jaminannya surga. Adapun dosa yang lainnya yang belum sempat diingkari tadi, masih memungkinkan diampuni oleh Allah. Dosa dibawa ke syirik. Kalaupun masuk neraka, enggak kekal selamanya di neraka. Jadi namanya orang semangat ngaji ya. Sementara melihat keluarganya, melihat masuk rumahnya, bawa melihat meja ada apa? Majalah klinik kesukaan bapak misalnya. Melihat ke atas ada keris yang dimandikan setiap Jumat malam beliau. Misalnya. Melihat samping ada gitar, gitar kakaknya. Melihat pusing ini. Sementara begitu ngaji dia enggak paham fikih dakwah. Setiap kali apa saja yang ada diterima di majelis taklim karena semangat-semangatnya ini. Apa saja entah itu sunnah ghairu muakkadah, entah itu sekedar masalah apa namanya mengingatkan dari perbuatan yang makruh enggak sampai haram. Pokoknya semua disampaikan. Haram ini suatu waktu lah. Satu waktu semua disampaikan. Tidak demikian. Apalagi kalau adat keburukan atau kemaksiatan itu sudah mengakar di hati seorang puluhan tahun. Suruh meninggalkan dalam sekejap semuanya. Ini manusia punya perasaan. Ini manusia punya kesiapan. Ini manusia punya keterbatasan. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin pernah ditanya tentang da'i yang diam saja ketika melihat kemungkaran. Tujuan da'i tadi kok diam, kenapa? Karena ingin meluruskan kelak kalau sudah waktunya tepat. Apa jawaban Syekh Muhammad Shalih Utsaimin? Saya bacakan. Terkadang menunda pengingkaran terhadap suatu kemungkaran termasuk metode hikmah dalam berdakwah. Bisa jadi bukan merupakan sikap yang tepat kita mengingkari pelaku kemungkaran itu pada waktu tersebut. Namun kita telah berencana untuk mendakwainya pada saat yang lebih pas baginya. Ini sebenarnya adalah metode yang benar. Jadi apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ini untuk dakwah individu. Syaratnya apa? Asalkan tidak dikhawatirkan tertutup kesempatan untuk mendakwainya di lain waktu. Atau tidak khawatir lupa. Kalau pertemuan kita dengan orang tersebut hanya waktu itu juga, setelah itu mungkin gak ketemu lagi karena mungkin beda kota, beda, itu lain masalah. Ini kita sedang berbicara masyarakat sekitar yang setiap hari kita bertemu, atau keluarga yang setiap hari kita bertemu. Maka perlu skala prioritas dalam berdakwah, perlu bertahap. Kalau tidak bisa apa, digabungkan semua bentuk pengingkaran tersebut. Ajaran Islam dalam sejarah penurunannya, Allah yang maha bijaksana, yaitu Al-Hakim, menurunkan ajaran agama Islam secara bertahap, gak langsung. Jadi gak langsung Al-Quran 30 juz kemudian disampaikan, gak langsung As-Sunnah lengkap disampaikan, gak boleh begini, gak boleh begini, langsung dalam satu jam selesai semua disampaikan, diturunkan. Gak bisa. Allah yang menciptakan manusia tahu keterbatasan manusia. Allah Maha tahu manusia butuh bertahap di dakwah. Bahkan ada yang bentuk ajarannya dalam sejarah penurunan ajaran agama Islam, bahkan ada yang bentuknya di awal dibiarkan tapi di akhir diharamkan, seperti tahap pengharaman khamar, minuman yang memabukkan. Gak langsung diharamkan di awal-awal. Tapi bukan berarti kita katakan di sebuah masyarakat yang kecanduan haram, ketika kecanduan apa, minum khamr, ketika sudah ketika sekarang ini kan Islam sudah lengkap diturunkan, kemudian apa hukumnya halal? Bukan begitu, bukan begitu maksudnya. Tetapi bertahap di dalam mengingkari. Jadi oleh karena itu, misal di kos-kosan Anda, karena banyak mahasiswa di sini, mungkin Anda senior, sudah semester akhir, kemudian yang sudah lama ngaji sunnah, kemudian ini masa-masa penerimaan mahasiswa baru, kemudian masuklah mahasiswa baru yang masih awam tapi sudah punya keinginan kuat mengaji sunnah, masih yang bawah ke bawah, yang atas ke atas, maksudnya jenggotnya dipotong, kemudian celananya isbal, masih mungkin nyanyi-nyanyi dengan musiknya, masih mungkin dan seterusnya. Tapi dia sudah mau diajak untuk ngaji. Sudah mau diajak untuk ngaji. Dan kita sudah paham bahwasanya Allah menurunkan syariat Islam juga bertahap. Kita timbang-timbang masalah dan mudaratnya. Dengan cara apa? Dugaan kuat saja cukup, enggak harus sampai yakin. Dugaan saja kuat saja sudah cukup. Dugaan kuat, dia kalau diberitahu ini malah lari, gak mau ngaji lagi. Atau akhwat mungkin sudah pakai apa, hijab, jilbab besar dan berwarna gelap agar tidak semakin menarik, tidak sebagaimana jilbab kebanyakan muslimah bukannya menundukkan pandangan laki-laki, malah membuat laki-laki melotot. Bukan jilbab-jilbab seperti itu, tapi jilbab-jilbab yang sudah benar-benar para laki tidak selera untuk memandangnya dan seterusnya. Artinya tidak memancing syahwatnya. Tetapi kemudian datanglah masuk teman kos baru yang masih warna-warni, ahad pagi, salah satu acara apa? Televisi sunnah. Kemudian apa? Masih apa? Masih kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin dosa kecil atau sebagian dosa besar, tapi ada permasalahan akidah yang berat yang dia langgar. Saya ulangi, permasalahan akidah yang besar yang dia langgar, yang karena ketidaktahuannya, keawamannya, ini masuk dalam kategori syirik besar. Atau bukan syirik besar, tapi syirik kecil. Dan tidak memungkinkan kalau kita dakwai semuanya, kita sampaikan semuanya dalam satu waktu, kemudian jadi dia apa, ngikut sunnah. Tidak. Maka yang seperti itu dahulukan. Dan dahulukan yang lebih penting untuk disampaikan. Dan tunda yang lainnya. Tunda. Tunda yang lainnya. Kemudian, Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya menghadapi tingkatan mad'u dan menyesuaikan cara mendakwainya itu disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125. Dalam surat An-Nahl ayat 125 ada tiga kelompok orang sesuai dengan, dan ada tiga bentuk dakwah untuk tiga kelompok masing-masing ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwailah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Itu satu jenis kelompok orang dan satu jenis cara berdakwah. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Itu kelompok yang kedua dan cara yang kedua dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga, wajahilhum billati hiya ahsan. Itu kelompok yang ketiga dan cara yang ketiga dalam berdakwah. Sebagaimana sampaikan Muqayyim rahimahullah ta'ala. Intinya, semuanya tadi hikmah. Karena hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan tujuan yang terpuji. Hikmah itu cakupannya luas. Berdasarkan ayat ini, tiga-tiganya termasuk hikmah. Hakikatnya. Kalau digabungkan dengan definisi hikmah. Hikmah itu, ulama menjelaskan bentuknya macam-macam. Terkadang sikap hikmah itu dengan menggunakan sikap lembut dan memaafkan. Diiringi dengan penjelasan kebenaran, baik mengajarkan ilmu syar'i atau memberi contoh amal soleh, atau mendorong keluarga untuk mengamalkannya, atau dengan memahamkan keyakinan yang benar dengan dasar dalil dan pemahaman salaf. Cara ini untuk mad'u yang mau menerima kebenaran dan semangat mengamalkannya, serta tipenya mudah diingatkan. Dia masih melakukan kemaksiatan, tapi karena gak tahu gitu. Kalau seandainya tahu, dia gampang kok diingatkan. Ini tipenya seperti itu. Kita sikapi dengan sikap lembut dan memaafkan kesalahan-kesalahannya, karena memang karena ketidaktahuan, karena keawamannya. Inilah hikmah jenis yang pertama. Hikmah jenis yang kedua, terkadang sikap hikmah itu dengan menggunakan nasihat yang baik, mau'idzah hasanah. Yaitu dengan apa? Dengan memberikan ancaman pada kondisi yang tepat dan menyampaikan janji, kabar gembira pada kondisi yang tepat pula. Cara yang kedua ini, yang termasuk juga cara yang hikmah, itu adalah untuk mad'u yang diduga kuat mau menerima kebenaran, akan tetapi dia masih suka mengikuti syahwat. Dia tahu saya ini dosa. Tahu dia. Dia masih langgar itu. Tapi kalau diingatkan dia mau nurut gitu. Astagfirullah, iya salah saya. Enggak nentang dia. Tapi masih belum bisa mengalahkan apa? Hawa nafsunya. Nah, ini al-mau'idzah al-hasanah yang kandungannya dua, ancaman dan janji. Kita sampaikan, ini kamu tahu enggak dalil tentang apa? Ancaman minuman keras, memabukkan, minuman memabukkan. Karena dia masih mabuk padahal tahu itu haram misalnya. Tapi dia tipenya kalau diingatkan dia mau menerima peringatan tersebut. Kemudian yang ketiga, bentuk hikmah yang ketiga, terkadang sikap hikmah itu dengan menggunakan debat ilmiah yang terbaik. Ini untuk siapa ini? Mada'u yang menentang karena punya syubhat, dia merasa dirinya benar, atau karena sombong dia menentang, kita dakwahi menentang, punya syubhat dia, dia merasa benar padahal salah, pandangannya merasa diyakini benar, dia yakini benar pandangannya padahal salah, maka kita debat ilmiah. Tapi debatnya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara ahsan, yang terbaik. Bagaimana maksudnya debat yang terbaik? Debat ilmiah yang terbaik itu adalah satu, isi debatnya memang ilmiah. Ada dasar dalilnya dengan pemahaman salafus salih. Dua, cara debatnya adalah dengan cara yang paling mudah lawan menerima nasihat kita, menerima debat kita. Bukan dengan cara yang paling sulit, misalnya dijatuhkan dulu kehormatannya di depan publik karena di shooting ini, misalnya. Disikapi dulu kesalahan-kesalahannya, ditunjukkan, dipermalukan dulu ketidakmampuannya dalam menilai sebuah hadis sahih atau tidak, dijatuhkan dulu apa namanya dari sisi dia tidak mampu, yaitu keilmiahannya, dan seterusnya. Bukan begitu, itu mempersulit menerima kebenaran. Tapi pakai cara yang paling mudah dia bisa menerima kebenaran, asal tidak melanggar syariat. Kan kita mau mengajak ke surga, bukan supaya dia terjatuh ke dalam neraka. Bukankah malamnya tadi sebelum debat kita doakan? Tentu harapan kita yang lawan debat ini jangan sampai mengucapkan ucapan yang batil, karena itu menyebabkan dia masuk neraka. Kalau bisa ucapannya itu belum didebat pun sudah benar, ya itu kan yang kita inginkan. Bukan ditunggu-tunggu, wah, kita jebak aja biar salah dia dalam menjawab debat. Bukan demikian. Ini terkait dengan keikhlasan. Tujuan kita apa mendebat? Mengajak dia ke surga. Kemudian yang berikutnya hikmahnya adalah ini juga bermanfaat untuk mendebat, nggak harus apa debat di depan kamera, debat depan publik. Bisa jadi debat itu bentuknya dengan keluarga, dengan kakak atau dengan bapak atau dengan anak. Ada syubhat, kemudian saling apa namanya menyampaikan hujah, walaupun yang sana hujahnya palsu, itu namanya sudah debat. Maka cari kata-kata, kalau itu syubhat itu ada pada bapak kita, cari kata-kata yang paling menyenangkan, paling menghormati bapak, paling memudahkan bapak menerima hujah kita, bukan paling mempersulit. Kemudian berikutnya, terkadang bentuk hikmah itu dengan kekuatan, dengan kekerasan. Hikmah itu bisa bentuknya kekerasan, bisa bentuknya kekuatan, asal sesuai dengan syariat Islam. Ada bisa bentuknya ucapan yang keras, ada bentuknya hukuman, baik hukuman itu non-hudud ataupun hudud, bahkan sampai pancung. Tentu yang melakukan adalah yang berwenang, sesuai dengan kewenangannya. Mengingkari kemungkaran sesuai dengan kewenangannya. Tentu kewenangan bapak kepada anaknya tidak sama dengan kewenangan polisi kepada rakyat. Tidak sama. Kewenangan kepala sekolah kepada siswanya tidak sama dengan yang bukan kepala sekolah, dan seterusnya. Sesuai. Ada hukuman kekerasan atau kekuatan itu bentuknya bisa ucapan yang keras, atau hukuman fisik, baik yang non-hudud maupun yang hudud. Nah, ini semua hikmah. Karena menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada orang kalau enggak dihukum dengan hukuman hudud enggak kapok. Ada, enggak jera. Efek jeranya itu sesuai dengan kondisi yang didakwai, yang diingkari. Kemudian tips yang berikutnya, kalau kita berbicara hikmah, ada tiga pilar hikmah yang perlu kita kuasai. Jangan sampai tiga ini terlepas. Namanya aja pilar, tonggak. Ini apa? Tiang. Tiangnya hikmah. Gak mungkin orang itu bisa dikatakan hikmah kalau tidak ada tiga pilarnya ini. Yang pertama apa? Ilmu syar'i, al-ilmu. Yang kedua apa? Al-hilmu. Al-hilmu. Hak tipis, yaitu apa? Tenang dan pandai mengendalikan emosi. Yang ketiga, al-anatu. Pakai alif hamzah. A. Bukan A. Al-anatu. Yaitu apa? Berhati-hati. Tidak terburu-buru. Namun juga tidak berlambat-lambat. Al-anatu itu berhati-hati. Maksudnya berhati-hati apa? Tidak terburu-buru dan juga tidak berlambat-lambat. Yang pertama, ilmu syar'i. Maksudnya bagaimana? Seorang dai tidak akan bisa hikmah jika sikap dalam berdakwah tidak dilandasi ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus shalih. Jangan bermimpi orang bisa dikatakan hakim. Saya ulangi, jangan bermimpi orang bisa dikatakan bijaksana kalau tidak berlandaskan ilmu syar'i, melanggar ilmu syar'i. Dari sinilah kita tahu salahnya orang yang larut dalam berdakwah, ya, larut dalam adat keluarga yang syirik, adat syirik yang dipraktekkan oleh keluarga, ikut-ikutan, larut dengan dalih apa? Kan perlu bijak dalam berdakwah, tapi ikut-ikutan syirik. Perlu bijak dalam berdakwah, mendakwai masyarakat, tapi ikut-ikutan melakukan kesyirikan. Ini enggak mungkin dikatakan hikmah. Karena bertentangan dengan ilmu syar'i yang terbesar, yaitu tauhid. Perintah Allah yang terbesar, yaitu tauhid. Enggak mungkin dikatakan hikmah. Dan ilmu syar'i itu terkait dengan materi yang disampaikan, terkait dengan tata cara menyampaikan, dan terkait dengan ilmu tentang kondisi dai, yaitu pertimbangan masalah dan mudharat. Tapi jangan kemudian punya dalih kalau begitu setiap yang saya pahami tentang ajaran syariat Islam saya sampaikan semuanya, kan saya sudah memiliki ilmunya. Itu hati-hati, karena tidak setiap yang kita pahami mesti benar. Tetapi yang kita pahami dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus shalih, itulah yang benar. Jangan berdalih dengan balighu anni walau ayah. Hadisnya benar, riwayat Imam Al-Bukhari. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kan ini pokoknya yang kita fahami sampaikan. Pokok faham sedikit satu ayat sampaikan, kan gitu. Sampaikan. Perhatikan kalimatnya. Balighu anni, sampaikan dariku. Dariku kan berarti menunjukkan benar-benar itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa membuktikan ilmiah, secara ilmiah itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus berdalil. Ada dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah yang sahihah dengan pemahaman yang sahihah juga. Dengan pemahaman yang sahih juga. Itu maksud anni. Sampaikan dariku. Bukan asal faham, enggak tahu benar atau tidaknya pemahamannya, sampaikan. Tidak demikian. Kemudian yang pilar yang kedua tadi apa? Al-hilmu. Yaitu tenang dan pandai mengendalikan emosi saat emosi akan meluap, serta tidak mudah terpancing untuk meladeni dan membalas kezaliman mad'u kepada da'i. Jadi kalau kata-katanya nyelekit, didakwai kata-katanya nyelekit. Ingat, hikmah itu pilarnya adalah al-hilm, pandai mengendalikan emosi saat emosi terpancing meluap. Jangan dilatih. Berkatalah baik dan seterusnya. Al-ana, yaitu berhati-hati. Gak gampang terburu-buru. Saking semangatnya berdakwah, yang bukan apa ranahnya dia lakukan. Padahal menimbulkan kemudaratan yang besar. Menutup tempat-tempat maksiat di masyarakatnya, itu ranahnya siapa? Polisi. Mereka yang berwenang. Ya, secara legal diakui oleh pemerintah untuk memenjarakan, untuk dan seterusnya, untuk menutup dan seterusnya. Adapun sesama masyarakat, kalau menutup paksa, walaupun alasannya bulan Ramadan dan seterusnya, membongkar dan bahkan merusak, itu tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan yaitu al-anah dan al-ilmu syar'i, bukan memenangnya. Dia tidak berhati-hati, tidak dia tidak apa namanya? Dia terburu-buru untuk melakukan tanpa mempertimbangkan masalah dan mudaratnya. Dalam Islam yang seperti itu adalah wewenangnya kepolisian. Serahkan kepada kepolisian, laporkan kepada kepolisian. Seperti itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Waktunya sudah habis untuk penyampaian materi. Masih banyak yang hendak saya sampaikan. Di antaranya adalah akhlak mulia, termasuk salah satu jurus untuk bisa meluluhkan orang tua yang kita sedang dakwai. Betapa banyak orang tua itu luluh hatinya bukan karena hebatnya kita berargumentasi di hadapannya. Dalilnya begini, Bapak, dalilnya begini, Ibu, haram itu. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Al-Bukhari. Betapa banyak mungkin orang tua justru enggak paham begitu kan. Dan enggak respon, bahkan enggak simpatik. Tetapi simpatik ketika le tolong bantu nyangkul di sawah. Le tolong bantu mengangkatkan barang dagangan ke pasar. Sopannya dia, sabarnya dia. Apalagi setelah kenal pengajian tambah birrul walidain. Orang tua bisa jadi terbuka hatinya karena akhlak, bukan karena hebatnya Anda berhujjah. Itulah uniknya hidayah. Keberkahan sesuai dengan sunnah. Walaupun orang tua menyakitkan hati kita, mendolimi hati kita, jelas-jelas beliaunya yang salah, tapi malah kita dituduh macam-macam. Bersabarlah, tetap birrul walidain, tetap berakhlak yang baik. Karena namanya hidayah itu lewatnya bisa jadi bukan lewat hujah, tapi lewat simpatik akhlak Anda yang indah. Juga demikian hal-hal yang lainnya, misalnya yaitu pernyataan Syekh Al-Albani rahimallahu taala bahwasanya orang yang pertama kali berhak untuk disikapi dengan hikmah adalah justru orang yang paling keras permusuhannya dengan dakwah. Ini paling menyakitkan ini. Orang ini paling musuh dakwah. Itu justru orang yang paling berhak untuk disikapi hikmah. Apa alasan Syekh Al-Albani? Agar enggak menggabungkan dua perkara yang berat. Satu, beratnya dakwah diterima oleh dia. Dua, beratnya cara kita mendakwainya. Satu, beratnya amalan yang kita hendak ajak dia mengamalkan amalan sunnah tadi. Kan berat. Orang yang sudah lama bid'ah, sudah lama syirik, berat suruh tauhid, suruh berat. Berat yang pertama ini jangan digabungkan dengan berat yang kedua, caramu yang kasar. Cara kita yang kasar. Oleh karena itu, orang yang paling berat untuk disikapi hikmah, bijaksana, lembut adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada dai sunnah. Apalagi kalau dia punya jabatan, ada arogansi jabatan, dia punya kekuasaan, ada arogansi kekuasaan. Biasanya kalau seperti itu dikerasi tambah jauh dari dakwah tambah musuh dakwah. Maka perlu diperhatikan hal yang seperti itu. Kemudian para jamaah rahimani wa rahmatullah, saya tutup dengan dua syarat agar sikap keras itu menjadi boleh. Jadi ada dua syarat keras itu jadi boleh, dan ada dua syarat keras itu, sikap keras itu menjadi sunnah hukumnya. Karena tadi, sikap keras kalau tepat sesuai dengan syariat, itu hikmah semuanya. Asal sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan matahari, sesuai dengan syariat Islam. Dua syarat agar sikap keras menjadi boleh. Yang pertama, sebagaimana disampaikan Imam Ibn Al-Wazir rahimahullah, yang pertama, orang yang diperingatkan benar-benar melakukan perbuatan dan perkataan yang salah. Pastikan itu maksiat menurut dalil. Pastikan itu salah menurut dalil dengan pemahaman yang benar. Bukan perasaanku dia salah itu, dosa itu. Jangan pakai perasaan, pakai dalil. Yang kedua, ungkapan orang yang memperingatkan harus sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya, tidak boleh memanggil pelaku makruh dengan wahai orang yang berbuat maksiat. Atau tidak boleh memanggil pelaku dosa dengan pelaku dosa yang enggak diketahui ini dosa besar atau dosa kecil dengan ya fasik. Karena fasik untuk istilah dosa besar. Padahal dia enggak tahu ini besar atau kecil dosanya. Tidak boleh memanggil orang yang enggak sampai kafir hanya fasik saja, melakukan dosa besar saja, ya kafir, enggak boleh. Dasar kafir. Karena saking jengkelnya dia didakwai enggak bisa-bisa. Ini enggak boleh yang seperti ini. Kemudian dua syarat agar sikap keras menjadi sunnah hukumnya. Yang pertama, orang yang akan peringatkan telah menduga kuat bahwa sikap keras tersebut akan lebih bermanfaat daripada sikap lemah lembut. Saya ulangi, daripada sikap lembut. Jadi menduga kuat, sikap keras itu lebih bermanfaat dari sikap lembut. Itu baru sunnah. Syarat yang pertama, tapi syarat kedua harus terpenuhi. Yaitu apa? Hendaknya orang yang bersikap keras tersebut niatnya benar, bukan sekedar dorongan tabiat. Dulu, sewaktu saya gak ngaji, senang kepruan. Ini mumpung. Bukan begitu. Ini mumpung kesempatan saya bersikap keras. Dibolehkan. Mumpung ini. Bukan karena dorongan tabiat. Tapi karena benar-benar niatnya benar, pertimbangan maslahat mudharat, bahwasanya sikap keras lebih bermanfaat daripada sikap apa? Lembut. Karena asal cara dakwah, ini kaidah ya, sampaikan oleh ulama, bahwasanya asal cara berdakwah itu lembut. Maka enggak masalah keras kalau memang tuntutannya dalam syariat keras. Dan kalau tuntutannya enggak keras, perlu dilembuti, maka lembuti. Tetapi kata Syekh Muhammad Abdul Zimin, kalau dilembuti sama dikerasi kok 50-50, ini sama aja nih. Tak kerasin double, tak lembuti juga double juga. Terus saja melanggar. Ya. Maka yang seperti ini kembalikan pada hukum asal dakwah, yaitu lembut. Memang berat sekali, memang berat sekali. Orang da'i Allah itu butuh keikhlasan. Apalagi kalau kesalahannya itu terkait dengan kedzaliman pada diri kita. Kemudian gak boleh ngerasi. Harus kembalikan kepada hukum asal. Misalnya, itu kan berat sekali di hati. Kalau bukan karena ingin dapat ridha Allah dalam berdakwah, sudah diajak berkelahi mungkin. Atau sudah dipukuli. Apalagi dulunya sebelum ngaji tukang kepruk misalnya. Nah ini tambah lagi yang seperti ini. Tapi berdakwah itu bil ilm, apa tiga pilar hikmah? Al ilmu syar'i pertama, kemudian al hilmu, pandai mengendalikan emosi saat meluap, kemudian al anah, berhati-hati, tidak terburu-buru dan tidak melambat-lambatkan. Demikian yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.